بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita sambung pada kuliah kita tentang ipar tadi. Kita masuk tadi tentang bapa-bapa saudara sebelah isteri atau bapa-bapa saudara sebelah suami. Mak saudara belah isteri, mak saudara belah suami. Baik, kita cakap dulu tentang suami dulu. Jadi suami ini dengan yang boleh bersalam ialah Haji Syah. Tarik buat ibu sini. Abang, kena apa? Waya mana? Sini dah senang lah, Abang. Kena sini. Waya. Okey, tengok tadi. Okey. Baik, ini jadilah mudah, senang saja. Baik, ini suatu kita, isteri. Ini isteri kita. Yang kita boleh talak ialah mak mertua. Senang cakap, mak mertua. Dan ke atas, tok mertua. Dan ke atas. Lepas tok mertua, lepas tok mertua apa? Moyang mertua. Kalau umur bayang lah, ada lagi. Lain daripada ini, dah tak boleh salam. Belah isteri, kita hanya boleh salam dengan mak mertua. Kakak mak mertua, adik mak mertua, tak boleh dah salam. Begitu juga dengan isteri, yang kita boleh salam suami dengan mak kepada mak mertua. Dipanggil nenek mertua ataupun tok mertua isteri. Ha, yang tu boleh kita salam. Yang bercabang-bercabang, kita tak boleh. Kakak, adik, kakak mak mertua tak boleh. Adik mak mertua dah tak boleh salam. Yang boleh salam, naikkan ke atas. Itu saja yang boleh salam. Jadi kalau kita balik kampung, jangan kita ziarah, jangan kita salam dengan mak mertua, mak lalu isteri ataupun nenek lalu isteri. Aurat hukumnya. Baik, begitu juga dengan suami isteri. Yang isteri boleh bersalam ialah suami ke atas dan suami ke bawah. Baik, suami ke atas ialah bapa mertua dan datuk mertua. Suami, bapa mertua suami boleh kita salam isteri. Dan datuk mertua isteri, datuk mertua suami boleh kita salam. Lain daripada ini, bapa saudara suami, sama ada abang bapa mertua, adik bapa mertua, hukumnya tak boleh kita salam. Baik, takat tu dulu. Ada soalan? Ya. Bapa mertua diri atau mak mertua diri selepas ini. Bahagian ketiga. Ini bahagian dua dulu, iaitu ipar dua yang tadi. Okey, bahagian yang kedua ini dulu, yang kiri-kiri selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik, ada lagi? Ada lagi masalah ini? Tak ada ya? Jadi, mulai hari ini senang. Yang kita boleh bersalah, mak mertua kita, bapak mertua kita. Yang kita boleh bersalah, datuk mertua kita, opah mertua kita. Dan ke atas. Dan ke atas. Baik. Dan yang kita boleh bersalah, anak kita, cucu kita dan ke bawah. Baik. Jadi tuan-tuan, tolong berhati-hati dengan sebelah suami kita atau sebelah isteri kita. Kalau sebelah kita, yang tu tak ada salah. Anak abang, itu tak apa, itu anak saudara betul. Anak kakak, anak adik, itu anak saudara kita. Tak jadi masalah. Yang jadi masalah sekarang ini ialah anak. Baik, terima kasih. Baik, yang jadi masalah sekarang ialah ini suami. Ya, ini suami. Ya, ini suami ya. Baik, ini suami. Yang ini adalah isteri. Baik, ini isteri. Dipanggil sebagai suami, isteri. Ini rupa suami. Ya. Isteri, isteri senyum. Macam balik kampung isteri. Itu ya, dia senyum tu. Baik, isteri ni pula ada adik. Ada adik isteri. Yang ni adik isteri. Okey, adik isteri. Okey, adik isteri. Dipanggil sebagai adik ipar. Yang ni isteri. Yang ni adik isteri. Adik ipar. Adik isteri pula ada anak. Okey, ada anak. Anak perempuan. Anak perempuan. Jadi anak perempuan, adik isteri. Dengan isteri dipanggil apa? Anak saudara. Okey, anak perempuan ni dengan kita, suami. Batal tak batal, Ismail? Ya? Batal tak? Baik. Ini adik-adik. Kita dengan laki-laki ni, abang ipar. Abang ipar kita ada anak. Anak abang ipar dengan kita adalah batal lain, Ismail. Dia bukan anak saudara kita. Anak saudara belah isteri bukan anak saudara kita. Anak saudara belah suami bukan anak saudara akak-akak. Abang-abang hanya boleh salam dengan anak saudara abang-abang. Anak adik atau anak abang boleh salam. Tapi anak belah isteri, anak saudara belah isteri tak boleh abang-abang salam. Batal air semayam. Hukum batal wuduk. Begitu juga dengan akak-akak. Dengan anak saudara belah suami batal wuduk, tak boleh tunjuk aurat. Baik, setakat itu dulu. Ada masalah? Ada masalah? Tak ada ya. Baik, jadi saya rasa yang bahagian IPA 2 ini kita ambil keputusan senang saja, yang boleh kita bersalam dengan mak mertua, opah mertua dan ke atas. Kalau isteri, bapa mertua dan ke atas. Anak adik ipar, anak abang ipar, anak kakak ipar, jangan tuan-tuan bersalam. Yang tuan-tuan boleh bersalam, anak sendiri, anak saudara sendiri. Anak belah saudara sendiri boleh. Ustaz, ya. Saya ada anak saudara, Ustaz, ya. Jadi anak saudara ni anak kakak saya, Ustaz, ya. Dengan suami dia, saya boleh tak salam, Ustaz? Makcik boleh salam tak, Ustaz? Tak boleh. Ustaz, ya. Makcik, ada anak saudara, anak kakak, ya. Perempuan ke? Ya. Dia kahwin, suami dia dengan makcik batal lah Ustaz. Batal. Bukan anak makcik, itu menantu kakak. Awal-awal semua tadi. Itu menantu kakak, tak boleh salah. Menantu tok, menantu apa nama kakak. Kita ni opah saudara. Opah saudara, maka anak ataupun cucu saudara tadi, tuan-tuan tak boleh salam dengan suami dia. dengan suami, cucu, saudara atau isteri, cucu, saudara. Baik, habis dia. Ada lagi soalan tentang ini? Baik, sekarang kita masuk tentang siri. Tentang siri. Yang pertama, dengan bapa siri, mak siri, anak siri, cucu siri, tidak batal wudu dan tidak haram bersalam. Boleh ya? Saya pun nak tengok juga. Nak bagi soalan, mari, mari. Nak bagi soalan ke, mari? Betul? Oh. Sebek ada hero. Sebeklah, dia ada penyelamat. Baik. Dengan anak tiri tak batal. Tuan-tuan kahwin dengan janda, janda tu ada anak, itu anak tiri, tak batal. Sampai bila ustaz? Sampai bila-bila walaupun dah bercerai pula dengan janda. Janda tu anak dua, tuan-tuan kahwin dengan janda. Anak janda tu anak tiri. Dua tahun kahwin, bercerai pula. Maka dia dipanggil anak tiri, tak jadi had. Tak batal. Contoh Nash. Nash dengan Sosilawati. Kenal kan ni Nash dengan Sosilawati? Kenal apa? Tak kenal pula dah. Tak kenal buat kena contoh lah. Baik. Ini Nash. Ini Sosilawati. Nash duda. Ada anak tak? Ada. Sosilawati ada anak tak? Ada. Depa kahwin duda dengan janda. Contohlah. Ini bukan Nash di Malaysia ni, di Afrika tu tak ni. Jadi masing-masing ada anak, masing-masing ada anak. Maka anak Sosilawati dengan anak dengan Nash hukumnya tak batal air semayang. Ustaz, itu masa dia berkahwin ustaz, sekarang dah bercerai ustaz. Walaupun dah bercerai. Walaupun dah bercerai. Anak Nash dengan Sosilawati pun tak batal air semayang. Walaupun dah bercerai mak bapak. Tetap anak tiri. Baik, setakat tu dulu. Ada soalan? Ya. Anak tiri, anak Nash dengan anak Sosilawati boleh kahwin? Anak dengan anak boleh kahwin? Ini baru buat anak dulu. Belum sampai nenek lagi ya. Sabar ya. Baik. Nanti kita jawab soalan nenek, soalan datuk ya. Baik. Jadi kita padam ulama. Ibu nampak ya di belakang ya. Yang di bawah pun nampak lah. Bukan kita nampak. Baik. Ini nama dia Leman Duda. Kita maaf ya, Leman. Leman Duda. Ada dua anak misalnya. Satu anak perempuan. Satu anak perempuan. Ini Leman Duda. Ada anak perempuan. Satu lagi ada anak jantan. Ya, mahpang. Okey. Ha, ini anak dia. Anak dia manuda. Satu perempuan, satu laki-laki. Ya, yang laki-laki ni dia buat jamin itu lah. Kalau kahwin dengan tipah janda. Kahwin dengan tipah janda. Tipah janda. Ya. Janda ni ada dua pula anak. Ya, nama yang pertama laki-laki lah. Satu geng dengan anak tadi lah. ni anak laki-laki dia, dan yang ini anak perempuan dia. Baik, jadi ini leman duda, yang ini tipah janda. Leman duda kahwin dengan tipah janda, dia panggil apa? Suami isteri. Jawablah. Tak apa lah, betul insyaAllah. Leman dan duda kahwin dengan tipah janda, dia panggil apa? Suami isteri. Anak-anak ni sama-sama mereka, dia panggil apa? Anak tiri. Yang ni anak tiri. Batal tak Ibrahim? Tak batal. Okey, sampai bila tak batal? Sampai bila-bila tak batal. Walaupun lemah dengan sifah ni bercerai, tetap tak batal. Okey, soalannya. Ustaz. Ustaz. Sama-sama lepas ni Ustaz, boleh kahwin tak? Yang si perempuan ni, boleh tak kahwin dengan ni? Hukumnya boleh kahwin. Maka duduk dalam rumah kena tutup aurat kalau berkongsi rumah. Sama-sama anak-anak ni, sama-sama mereka boleh kahwin, dipanggil sebagai pesan sebantal. Jangan boleh sebantal dua orang. Suami isteri sebantal tak? Sebantal. Tapi jadi mak mertua dipanggil pesan sebantal. Mereka empat orang ni sama-sama ini batal eh semayang, boleh kahwin. Boleh faham? Takak ni dulu, boleh faham? Okey, baik. Bila kahwin leman dengan tipah, dapat anak. Dapat baby. Dapat baby. Baik, baby ni tuan-tuan. Ni, baby ni anak lepas berdua. Dengan adik-adik ni batal tak? Dengan adik-adik ni batal tak? Tak, dipanggil sebagai sebapa yang sebelah ini seibu. Tadi abang yang soal dia tadi. Ini dah jawapan dia. Yang ini dipanggil sebapa ni. Sebapa, lain mak. Yang ini pula seibu, lain bapa. Dia ni adalah adik kepada mereka berempat. Maka dia dengan empat orang ini tidak batal air sembahyang. Boleh faham? Kakak ni boleh faham? Baik. Yang keempat. Yang keempat. Ini leman duda. Ini anak perempuan dia. Batal tak air mayang? Tak batal. Ini anak laki-laki. Anak laki-laki ni nama Ijoy. Okey, yang ni nama Joy. Okey, Joy lah buat nama. Joy lah senang. Baik. Yang ni Ijoy. Dengan bapak ni, mana Cik Roman? Dengan bapak ni batal tak semayang ni? Tak mahu jawab. Tak mahu jawab apa dia? Ustaz tak perkenal saya ni. Okey, Ijoy ni dengan bapak ni batal tak? Taklah, jantan dengan jantan nak batal apa? Menyemok je. Baik, sekarang Ijul dah besar. Tuah 22 tahun. Ijul menikah pula dengan satu perempuan. Nikah pula dengan satu perempuan. Baik, perempuan ini dengan leman batal dah air semayang. Perempuan ini dengan leman batal tak air semayang? Hukumnya batal air semayang. Leman tak batal dengan Joy G saja. Tapi dengan isteri Joy leman batal. Tuan-tuan ada anak tiri tak? Siapa sini ada anak tiri? Ada anak tiri? Isteri anak tiri Abang Haji dengan Abang Haji batal dari semayang. Boleh Abang Haji? Yang tak batal menantu betul. Anak kandung. Anak kandung kita kahwin. Dapat isteri. Isteri itu menantu kita. anak tiri kahwin itu bukan menantu. Kalau bercerai ini dengan ini panggil apa ni? Panggil Siti lah. Kalau Ijoy bercerai dengan Siti, Ijoy, Siti boleh kahwin pula dengan Leman. Maka Siti kahwin dengan Ijoy, dia panggil Leman apa? Dia panggil apa? Pak, Abah. Kan? Bila dah bercerai dengan Ijoy, kahwin dengan Leman. Panggil apa? Panggil Abang. Panggil anjing. Buat. Jadi tuan-tuan, yang mana ada anak tiri, yang mana ada anak tiri, abang-abang, isteri anak tiri, batal air semayang. Akak-akak, suami anak tiri, batal air semayang. Boleh faham tak? Boleh. Baik. Ini namanya ijam. Anak Leman Huda nama dia ijam. Ijam dengan sifah janda kata tak? Tak, mak tiri. Yang ni namanya bi'ah. Bi'ah dengan mak janda tu kata tak? Okey, dia tak? Tak kata. Bi'ah ni pula nikah dengan suami dia. Ya, suami dia wafat masjid. Ha, ni suami dia. Jangan lagi. Jadi suami ni, suami si PA dengan Leman batal tak? Batal. Jantan dengan jantan. Okey, suami PA dengan sifah tertipu. Batal tak? Batal hukum dia. Ini bukan menantu PA. Ini menantu apa ni? Menantu Leman dengan apa? Dengan janda dia tu. Dengan isteri pertama dia tu. Boleh faham kakak ni? Boleh faham? Kalau faham saya padam ni? Ya. Ijam boleh kahwin dengan Joyce. Ijam boleh kahwin dengan Joyce. Boleh tak mereka kahwin walaupun Leman dengan sifat masih lagi suami? Boleh. Boleh kahwin. Walaupun mereka ni suami isteri tapi sama-sama mereka boleh kahwin. Baik, ada lagi masalah? Habis? Baik, habis saya padam ini. Tak ada soalan ya? Baik. Ya, sudah benar tak? Ya. Ya, tipu hari ini ke padam kan? Padam bawah. Ya. Ha? Dah padam dah. Ya, ya, ya. Ya, ya, faham, ya, ya. Kita tengok dulu kita padam. Okey, dah, dah. Lama orang dah. Lama tu dah jadi. Baik, tadi Ijoy. Tadi Ijoy kahwin dengan Siti. Bercerai Ijoy dengan Siti. Boleh tak kahwin dengan Ijam? Boleh tak? Boleh tak? Boleh lah hukum dia. Ha, kalau ada anak tak matai lah. Kalau dia dah, kalau Siti kahwin dengan Ijam, dia jadi menantu Leman. Dengan sebab dah jadi menantu Leman, tak batal air semayang. Dan tak boleh kahwin sampai bila-bila. Sebab dah kahwin dengan anak dia, anak Leman. Nama Ijam tu. Boleh ya? Baik, amin. Baik, sekarang laki-laki ni nama Yusri. Okey. Perempuan ni pula nama Era. Okey, nama dia Era. Dua-dua anak darah dengan teruna. Kahwin. Bila kahwin, 2 tahun, 3 tahun bercerai. Sebab tidak ada anak. cerai lah. Abang Rahman, cerai. Maka Era pun berkahwin dengan satu lagi laki-laki. Ya, satu laki-laki. Cerai. Ya. Dia makan je nombor tu banyak. Baik, bila dah habis bercerai, Era kahwin dengan orang lain, namanya Aru. Okay, kahwin, dapat anak, namanya Siti. Baik, Siti ni anak Era dengan Aru. Siti dengan Aru jadi apa? Anak kandung. Dengan Era jadi anak kandung. Betul tak Ismaya? Bila Siti besar, kerja kelang jumpa dengan Yusri. Yusri jumpa baiknya, kelang. Bercinta pula. Soalan dia boleh kahwin tak? Anak Era dengan Yusri. Boleh kahwin? Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Hero, dia nak hero. Boleh tak? Boleh kahwin? Okey, sekarang anak Era boleh tak kahwin dengan Yusri? Bukan benih Yusri. Siti ni bukan benih Yusri. Benih Ki Aru. Maka dia bukan anak Yusri. Hukum dia tak boleh kahwin dengan Siti, dengan Yusri. Walaupun bukan benih Yusri, tak boleh kahwin. Sebab Era pernah menjadi isteri si Yusri. Maka anak dia ni adalah anak tiri Yusri. Boleh faham? Boleh faham? Akak-akak faham tak? Akak kahwin dengan suami akak. 20 tahun akak kahwin, cerai. Suami kahwin lain, akak pun kahwin lain. Suami akak menikah lain, anak suami akak tu tak batal haidmaya dengan akak. Tuan-tuan kahwin dengan isteri tuan-tuan, bercerai. Lepas bercerai dia menikah lain, anak dia dengan suami lain tak batal haidmaya dengan tuan-tuan. Ini adalah kes dia. Boleh faham? Baik, Yusri pula dia tengok Era kahwin dengan Si Aru, dia pun pula kahwin dengan Pasha pula. Ha, boleh buat, aku boleh buat dengan Pasha pula kahwin. Dan, ha, ni Pasha. Dapat pula anak namanya Peshi. Anak Peshi ni jantan. Nama dia Peshi Udin. Orang panggil Peshi. Peshi ni dengan Era boleh kahwin tak? Boleh kahwin tak? Tak boleh kahwin. Sebab Era pernah kahwin dengan Yusri. Okey, sekarang Ustaz, Yusri kahwin dengan Pasha, Era kahwin dengan Aru. Masing-masing dah ada anak. Boleh tak anak ni kahwin dengan anak dia? Boleh tak kahwin? Boleh. Sama-sama anak ni? Boleh. Hukum boleh kahwin. Hukum boleh kahwin. Yang ini boleh kahwin dengan yang ini. Okey, ada masalah setakat yang ini? Tak ada masalah ya? Baik, kita masuk yang seterusnya. Hello, pada. Okey, kita tengok sambil tu kita tengok soalan. Mutamadi pada ya. Ustaz, kalau pesakit diabetes yang kena potong jari-jari kakinya, macam mana nak buat dengan jari-jarinya yang dah dipotong? Apakah cara-cara nak tanamnya? Jari bukan mayat. Tak payah mandi. Tak payah kapas. Dan tak payah telkin. Dengan tuan-tuan telkin pula kaki orang potong kecil manis. Wahai kaki, bin kaki jenuh tuan-tuan. tanam sajalah di mana pun boleh tanam sebab moranya masih hidup ke hospital sana. Nak tanam di kubur pun tak, tak payah. Tanam belakang rumah pun tak apa. Sebab dia bukan mayat, dia anggota. Bungkus elok-elok, tanamlah. Yang sekira-kira tanamnya, binatang tak boleh makan. Binatang tak boleh buat keluar bonggong, buat lari kaki dia. Agak-agak tuan-tuan lah. Tanam di mana? Mana-mana sajalah. Belakang rumah pun boleh dan sebagainya. Sebab dia anggota sahaja, dia bukannya mayat. Baik. Sekarang orang laki-laki. Balik ke sungai, dia dihormati. Bila dihormati, kena tanam. Balik ke sungai, nanti ikan koma makan. Ikan tu makan dah tak dihormati. Jadi kita tanam. Baik, ini ada seorang laki-laki. Ya, tapi rambut saya pun puas, saya bonding. Baik, nama dia ialah Q. Ya, namanya Q. Kahwin pula dengan satu perempuan janda. Ya, namanya Linda. Ya, tampak mana. Ya, ni Linda. Okey. Linda ni janda. Ada pula seorang anak laki-laki. Namanya Boy. Okey, ini Boy. Q jantan. Pembicara lagi tak nampak pula jantan ni. Kahwin dengan Linda. Dan Linda ni pula ada anak laki-laki. Soalannya, Q dengan Linda, dengan Linda dipanggil apa? Suami isteri. Batal tak semua? Tak batal. Haa, jelas kena tanya. Bila tanya, mengapu je, Pak. Q suami, Linda apa? Isteri, batal lah. Batal lah. Kan? Kita. Nanti lemak yang macam tak mengantuk tak. Ada je alasan. Batal tak? Tak usah. Pak telefon lagi bini batal tak? Dah kahwin. Apa nak batal-batalkan lagi? Sebab kalau kata bercerai, boleh rujuk balik tak? Kalau tak batal suami isteri, kalau dah rujuk, dah bercerai, dia tak boleh rujuk. Macam mak mertua dengan nantu. Batal tak? Tak batal. Kalau bercerai, tetap tak batal. Sebab itulah suami isteri tak batal. Sebab kalau bercerai, boleh rujuk balik. Sebab hukumnya tidak batal air mayat. Baik. Q dengan anak dia. Boy. Batal tak? Tak batal. Laki-laki dengan? Laki-laki. Soalannya, Q ada mak. Q ada mak. Wah, ada mak dia pula. Wah, ada. Ubah pun dia tu. Ya, mak. Ibu mertua. Jadi, mak ni. Mak Q dengan budak ni batal. Ulang balik. Q kahwin dengan Linda Janda. Linda Janda ada anak. Anak Linda Janda dengan mak Q batal tak batal? Hukumnya batal Aismaya. Itu bukan cucu dia. Itu bukan cucu diri. Jadi kalau anak tuan-tuan kahwin dengan duda, anak tuan-tuan kahwin dengan janda, tolong berhati-hati. Anak janda dengan tuan-tuan batal Aismaya. Yang tak batal, lepas mereka kahwin, dapat anak. Dapat anak nama girl. Ha, dengan yang ni baru tak batal. Dapat anak namanya girl. Dengan yang ni baru tak batal. Tapi Allah ni, dengan dia ni, batal. Boleh faham ini? Ustaz Kiu ni boy dia anak tiri, kahwin pula dengan satu perempuan. Perempuan ni dengan Kiu batal tak? Batal Aizwa ya. Dia bukan menantu yang tadi. Boleh faham? Ada soalan setakat ni? Ya. Boy tu anak tiri Kiu. Hmm. Tapi dia anak tiri nenek Kiu pula. Ha? Dia anak tiri kepada cucu. Cucu tiri lah. Dia cucu tiri kepada nenek. Tak, yang ni bukan cucu tiri. Kiu bapa tiri pada boy. Tapi mak Kiu bukan opah tiri. Bukan. Opah tiri tu tak kena faham. Opah tiri ni apa? Hero. Bangun. Ah, heroin. Memang bangun. Abang bangun. Abang bangun. Baik. Balik. Yang kata opah tiri tu mana? Ah, ni hero. Baik ni. Okey. Tuan-tuan bayangkan hero ni laki-laki. Yang tengah ni opah. Umur 60 tahun. Yang ni cucu opah. Hero kahwin dengan opah, itulah cucunya. Baru dipanggil cucu tiri. Hero kahwin dengan perempuan opah, ni cucu dia. Cucu opah. Hero adalah tok tiri kepada cucu tiri. Yang ini tak batal Aizmaya. Dalam kes ini bukannya dia yang kahwin. Yang kahwin Kiu. Dia bukan opah tiri. Boleh faham? Terima kasih Hero. And again. Siapa yang tak faham opah tiri tadi? Hmm. Kalau isteri saya, isteri saya ada nenek tiri. Ada nenek tiri. Saya dengan nenek tiri isteri batal. Batal Aizmaya. Tuan-tuan dengan nenek tiri isteri tuan-tuan batal. Tuan-tuan dengan mak tiri isteri batal. Akak-akak dengan tok tiri suami batal. Akak-akak dengan bapa tiri suami batal. Boleh? Saya buat contoh. Boy. Ada. Baik, soalan kedua. Apa hukumnya antara ibu tiri isteri dengan suami? Ini soalan abang tadi. Ibu tiri isteri dengan tuan-tuan batal Aizmaya. Boleh kahwin. Boleh kahwin. Dah boleh. Baik. Contoh. Baik. Ini adalah tuan-tuan. Ini tuan-tuan. Kahwin dengan isteri tuan-tuan. Okey. Isteri tuan-tuan. Ini adalah bapa mertua. Okey, bapa mertua. Ada tiga orang isteri bapa mertua. Ana yang punya. Isteri nombor satu, isteri nombor dua, isteri nombor tiga. Isteri tuan-tuan adalah anak isteri nombor satu. Okey. Maka tuan-tuan, ini isteri, anak isteri nombor satu. Tuan-tuan tak batal dengan yang ini je. Dengan mak isteri. Ni mak tiri isteri. Yang ini batal. Tuan-tuan, dengan yang ini batal Aizmaya. Tuan-tuan tak batal dengan isteri bapa mertua nombor satu saja. Andai kata bapa mertua ni mati, dia ni jadi janda, tuan-tuan boleh kahwin dan jadi madu pada dia. Dulu panggil makcik, sekarang panggil anja. Boleh faham? Setakat ini? Jadi, kalau bapa mertua tuan-tuan ada banyak isteri, tuan-tuan hanya boleh bersalam dengan isteri mak isteri tuan-tuan saja. Isteri-isteri lain tak boleh. Isteri bapa mertua yang lain tak boleh. Habis. Ada soalan? Ada masalah, ya? Anak pun batal ke? Anak-anak nombor dua, anak nombor tiga pun batal juga. Tak boleh. Ha? Isteri ni dengan anak-anak yang lain. Ini adik-adik beradik, sebapak. Lain mak, sebapak tak batal. Dah habis soalan dah. Saya nak sambung lagi tengok depa duk main getah tu jadi. Depa duk main getah, pelak-pelak main getah. Baik. Okey, tuan-tuan rehat yang dulu. Tenang-tenangkan fikiran. Saya dah pening dah Ustaz, dah termuntah dah azar ni. Dah termuntah dah Ustaz. Oi, pening. Tak pening ah. Faham betul lah. Baik, kita jawab soalan satu-satu. Ya. Yeah. Ya, jadi bila kita tak salam dengan anak saudara belah isteri, tak salam dengan bapa saudara belah suami, kadang-kadang orang tuduh kita sombong. Orang dah tua tangan tak ada sambut, sombong. Bukan sombong, ini masalah hukum. Orang yang kata sombong tu bengong. Suruh mengaji tak nak. Dia tak faham. Dia kutuk kita pula. Dia kata tak tahulah sekarang ni adik-beradik pun dah tak salam. Ini mengaji Ustaz Kazim lah ni. Udah saya juga yang kena. Ini bukan perintah saya. Ini hukum Allah Ta'ala. Tuan-tuan cakap je sekali. Sebab itu kalau tuan-tuan rajin, panggil anak-beranak buat satu hari keluarga, panggil ustaz bagi ceramah. Sebab ini supaya senang faham. Panggil ustaz, ustazah, ustaz, bagi ceramah. InsyaAllah. Boleh ya? Baik. Bolehkah seorang suami membayar zakat harta bagi isterinya? Tuan-tuan nak bayar zakat harta pada isteri, boleh tak? Berapa zakat kamu? Nak abang bagi pada kamu? Bayarkanlah zakat ni. Kalau nak bayar, terpulang. Ya, dibolehkan. Sekiranya isteri mempunyai pendapatan sendiri, bolehkah suami melarang isterinya membelanja dan membeli barang mas dengan alasan takut tidak menjaga zakat? Hak isteri, harta isteri, hak isteri lah. Pendapatan isteri dah kena tekak lah bang. Pendapatan isteri adalah pendapatan isteri. Bila sebut pendapatan isteri, suami tak boleh usik. Ya, isteri kerja, ada pendapatan. Tak boleh suami pergi ambil duit isteri dicocok dekat dinding bank. Nak cocok bagi tahu dulu, nak pakai bagi tahu dulu. Itu hak isteri. Dan tuan-tuan tak boleh larang dia nak sedekah, tu duit dia. Nak bagi dekat mak dia, tu duit dia, jangan larang. Yang isteri tak boleh pakai ialah harta suami. Suami bagi duit 500. Nah, 500 belanja dapur, bawang, ikan, bilis, santan, daging, itu belanja suami di dapur. Yang ini yang isteri tak boleh belanja ni. Tuan-tuan masak kari, pergi bagi dekat jiran sebelah kari, tanpa izin suami, berdosa. Telepon dulu isteri, abang, saya nak bagi santan ni, nak bagi gulai ni dekat jiran, boleh ke abang? Abang kata bagilah sedekah, silakan bagi. Kalau suami kata, abang, boleh tak bagi gulai dekat jiran sebelah? Jangan. maka jangan bagi. Habis tu tak, tak adalah pahala Ustaz. Ada pahala to'ak pada suami. Okey Ustaz, sekarang saya nak bagi ibu Ustaz. Saya tak nak minta izin suami. Santan-santan suami. Ikan semua duit suami. Gas pun duit suami. Saya nak bagi juga Ustaz. Nak kira orang tua tu tekuk yamak Ustaz. Bagilah. Pahala dapat suami. Dosa dapat pada isteri. Pahala dapat dekat suami. Dosa dapat dekat isteri. Silakan bagi. Kalau nak bagi juga. Sebab itu harta suami. Kena jaga sungguh-sungguh. Nabi pesan jaga harta suami. Okey Ustaz, kalau dia bagi dekat saya Ustaz, 1,000 sebulan Ustaz. Dia kata, Pak, ini 1,000 sebulan. Aku suka kamu lah nak belajar dapur ke apa, apa serak pada kamu semua. Itu nama dia letek agung. Mujuh no lah. Tapi kalau suami dia kata, jaga elok dengan buat tantu hala. Wajib isteri jaga. Baik. Habis. Ya. Yeah. Soalan. Ya. Yeah. Soalan dua. Soalan pertama, saya ada seorang kawan. Ya. Yeah. Saya ada seorang kawan. Dia Islam. Dia Islam. Dia belanjing. Dia belanjing. Kita buat nasihat dia jangan belanjing. Ya. Yeah. Dia kata tak ada tulis pun dalam Quran, tak boleh belanjing. Ya. Yeah. Kami pun tak payah nak debat dengan dia lah. Ya. Yeah. Minta tolong Ustaz. Jadi dia belanjing sebab apa? Dia beli anjing, dia bawa anjing pergi jogging, beli makanan anjing, macam kehidupan betul lah. Bukan sebab-sebab lain, jaga rumah, jaga kebun, tak ada. Sama dia kata safety. Safety lah. Rumah lah. Baik, apa hukum orang Islam membeli anjing? Tengok sebab. Kalau dia ada kebun, untuk menjaga kebun dia, hukumnya harus. Kalau dia beli anjing, sebab nak berburu binatang hutan, ayam, napu, kijang, hukumnya harus. Kalau dia beli anjing untuk jaga rumah dia supaya punya rumpak tak masuk, harus. Tetapi kalau saja-saja beli, maka hukumnya dilarang. Duduklah rumah tidur dengan anjing, tak boleh lah. Kalau nak beli sebab takut safety, di luar je, jangan masuk dalam rumah. Kalau dah bertentu semua, bertentu boleh sama. Takut tak larang sama. Jadi kalau tuan-tuan beli anjing sebab nak mengelakkan perompak dan sebagainya, harus. Tapi kalau beli saja-saja nak pergi jogging, teman tidur, teman semakan, haramlah. Tak dibenarkan. Baik, habis. Ya. Baik. Orang yang tidak boleh menerima zakat ialah orang yang memang di bawah tanggungan. Bermakna, seorang bapa tidak boleh bagi zakat pada anak dia dengan niat fi sabilillah. Sebab anak tu memang tanggungan dia. Boleh faham? Seorang suami tak boleh bagi zakat pada isteri. Isteri tu tanggungan suami. Tetapi isteri boleh bagi zakat dekat suami. Sebab suami bukan tanggungan isteri. Suami tu papa gerana, maka isteri boleh bagi zakat kepada suami dia. Seorang bapa boleh bagi zakat pada menantunya. Sebab menantunya bukan orang di bawah tanggungan bapa. Boleh faham? Seorang anak tak boleh bagi zakat pada mak dia. Sebab mak tu tanggungan anak. Yang bukan tanggungan, dibolehkan. Baik. Satu pasangan telah berzina sewaktu dalam bertunang. Anak telah lahir setelah 7 bulan mereka bernikah. Maka bagaimanakah hukum pertalian anak itu dengan si bapa? Saya dah kata tadi, lebih dah 6 bulan. Kalau lebih, macam biasa. Sekarang 7 bulan. Bolehlah dipinkan, bolehlah dibuatkan dengan apa-apa dengan si bapa tadi. Baik, habis. Baik, saya ingin mencadangkan pihak ustaz dapat memberi tajuk khas ekonomi secara Islam. Cara Rasulullah di zamannya di dalam tersebut, ceramah tersebut insya-Allah dapat diberikan nas-nas dan dalil di dalam Al-Quran dan hadis supaya jemaah dapat memahami dengan agak terperinci mengenai subjek ekonomi secara Islam. Yang itu kena pihak surah lah anjurkan. Panggillah siapa ekonomi Islam untuk cakap, profesor pencara Islam cakap. Ya, saya boleh bawa tajuk tu tapi saya bukan khusus pakar andai bijak dalam ekonomi. Secara ceramah, secara umum boleh lah. Jadi nak cakap pasal Pasal bab ni kena ambil orang dia lah, the right man on the right job lah. Saya bukannya the right man untuk cakap tentang soal ekonomi. Cakap sikit-sikit boleh. Saya dah kata pada tuan-tuan ya. Saya kata masjid bukan ceramah agama je. Masjid ni macam-macam boleh buat. Ekonomi, saham, politik, sosial, boleh cakap dalam masjid. Termasuk dalam keselamatan. Sekarang ni masalah ragut nombor satu. Apa salahnya buat ceramah membentras ragut dalam masjid? Cara-cara nak mengelakkan orang perempuan kena ragu. Buat ceramah, panggil polis buat ceramah. Sebab hari ni ragu ni terlalu berleluasa. Orang perempuan tak tahu penggunaan beg tangan. Naik motor, beg tangan tak di sini, peluk suami. Di mana sepatutnya beg tangan nak diletakkan ketika naik motosikal? Di belakang? Di rada? Antara suami dengan isteri. Kena belajar betul-betul. Beg tangan tali panjang bagus atau beg tangan tali pendek yang bagus? Ada semua orang dia selimpangkan beg tangan dia selimpang sendiri. Dia rasa selamat dah pergi bertalian seri pakai selimpang sendiri. Dia tak tahu bila perompak tarik dia pun patah tengkuk. Yang boleh selimpang macam itu, selimpang ke depan atau selimpang macam ini, hanya boleh tuan-tuan buat masa pergi umrah. Orang pakai tu sambut beg jalan lah, pergi tengok untang, tak buat. Tapi di Malaysia jangan duk buat. Patah tengkuk tuan-tuan. Jadi kena ajar betul-betul pada orang perempuan. Bagaimanakah cara pakai beg tangan yang betul-betul supaya selamat daripada ragu. Komo tuan-tuan mati dengan sebab beg tangan RM2 isi di dalamnya. Mengenai gerakan tablet di Malaysia, semalam Ustaz ada membicarakan sedikit mengenai gerakan tablet. Apakah hukumnya? Dinyatakan dalam Quran dan hadis mengenai gerakan ini dan juga apa pendapat peribadi pihak ustaz mengenai gerakan ini yang agak ustaz mencari pengikut dengan berpegang pada amalan tablet. Ini adalah aktiviti Rasulullah yang utama di zamannya. Saya ni tablet ya tuan-tuan. Saya ni tablet lah. Tablet saya ni. Tablet itu menyampaikan. Tablet maknanya menyampaikan. Rasulullah dia bukan tidur dalam masjid. Dia ceramah dalam masjid. Dia dakwah. Itulah makna tabligh. Tabligh bukan makna tinggal anak isteri. Kemudian tidur di masjid siang malam pergi petang. Bukan. Rasulullah tabligh. Tapi dia balik pada isteri dia. Dia layan anak-anak dia. Dia layan anak-anak tiri Rasulullah. Itulah makna tabligh. Jadi tabligh ni di Malaysia ni bagus. Bukan semua orang boleh buat dakwah, mengajak orang ke masjid. Kita tak mampu buat. Yang boleh buat ialah jemaah tabligh. Bagus. Tetapi, cubalah jadi tabligh yang sebenar-benarnya. Dengan tidak meninggalkan urusan dunia. Rasulullah masih lagi berniaga. Rasulullah masih lagi jadi suami yang baik. Rasulullah tidak tinggalkan dunia. Rasulullah suruh sahabat-sahabatnya maju. Dan Rasulullah memberikan hak kepada isteri dan anak-anak Rasulullah. Itulah makna tabligh. Yang seterusnya tabligh itu maknanya berdakwah, menyampaikan. Bukan maknanya tabligh itu duduk dalam bilik, dalam masjid, ibadat, tak ada dakwah. Maksud tabligh ialah berdakwah. Bukan berzikir seorang-seorang. Zikir itu di rumah lagi afdal. Mayang sunat di rumah lagi afdal. Yang naknya ialah berdakwah. Saya ni walaupun tak masuk jemaah tabligh, tapi saya tabligh. Tadi ya, Isyam sebut. Hari ni saja jadual saya berapa tempat? Subuh. Sekarang. Subuh tadi 1 jam suku. Sekarang 2 jam tercakap dengan tuan-tuan. Pukul 9 sampai pukul 12 sekarang. 9 suku sampai 12 suku. 3 jam. 3 jam. Ha, 3 jam. Ada berhenti. Semalam berapa jam? 2 jam. Nanti sekolah tahfiz Melati pukul 3 pukul 4. Haiti di surau Taman Melati 5 sampai 6. Malam kan Isyak Maghrib. Saya lah tabligh. Besok pagi pukul 9 ijtimak di sekolah saya. Pukul 9 sampai pukul 12. Pukul 3 petang di simpang. Pukul 5 di Taiping. Maghrib di Taiping. Itulah tabligh. Maknanya menyampaikan dakwah. Baik. Kemudian saya pergi ke majlis, ke masjid, ke majlis, ke majlis ni, dan solat berjemaah isyak dah sudah tamat. Imam kita kena solat balik. Imam kata kena solat balik. Padahal dia dah batal dalam solat, tapi diteruskan solat hingga tamat. Jadi adakah solat sah, solat jemaah? Perlukah saya ulangi solat? Tuan-tuan, sepatutnya tu imam, dia tak payahlah kabur yang dia batal. Habis-habis semayang baru dia teringat dia tak ada wudu. Yang kena ulang saja dia je, makmum lantok je lah. Jangan buat main pula, tuan-tuan, ulang balik, cuk, ulang balik. Saya terlupa ambil wudu. Ini pun salah baca punya imam. Dia tak payah bagi tahu. Ustaz, saya tak mau ikut dia, ustaz, saya nak balik, ustaz. Pilih balik, tak payah buat, nah, sah. Yang tak sah untuk imam. Dia seorang kena ulang. Misalnya pagi subuh, hari Jumaat, tu imam saja yang hafal surat sajadah. Sedar-sedar, pukul 5.40. Isteri kejut. Abang, cepat abang, 5.40 dah masuk waktu subuh abang. Isteri kejut, suami melompat pakai jubah, balut serban, naik motor terbang. Pergi ke surau. Baru isteri teringat, suami tak sempat mandi hadap sok malam Jumaat. Allah. Kebetulan jiran tak betul nak pergi ni. Bagi tahu Abang Haji dia tak ada mandi, you know. Nanti tak sah mayang. Dia tadi pun rescue tuan-tuan. Nama dia Wonder Pet. Dia pun hambat. Tak sempat tu imam lagi laju. Imam dah jadi solat subuh imam. Habis. Dia pun tak tahu nak buat apa, dia ikut sekali. Allah. Maka lepas habis bayang subuh, Din kata ke Abang Haji, Mam, imam tak ada mandi tadi. Oh, tu saya tadi nak mari, dah mari, imam dah semayang lah, tak boleh buat apa. Saya pun ikut sekali. Maka Din dengan berimam ulang balik semayang. Dan imam tadi jangan umum masa semayang juga. Tuan-tuan, saya nak umumkan yang mana semayang subuh pagi tadi, tolong ulang balik ya. Saya terlupa mandi hadap sok. Tak payahlah umum. Isteri Tok Imam 2 bulan tak keluar rumah tuan-tuan. Asyik orang tengok isteri dia orang gelap. Asyik tengok isteri dia orang gelap. Tak payah umum, biar dia diam sok semayang. Yang tak sok, dia ulang balik semayang. Baik, adik saya... Kalau ada umum tu, imam tu orang dia lantak ke dia? Bukan, dia umum yang makmum tu kisah dia. Pasal makmum tak tahu. Yang kena umum semua ialah, yang kena umum ialah makmum tahu tu imam tak sah. Seperti pergerakan dia tak betul, menambah rukun, mengurangkan rukun, bacaannya salah, bacaannya tertinggal, yang tu kena ulang. Tapi masalah tak ada wudu, tak mandi hadap besar, makmum tak tahu masa semayang. Jalan terus start. Yang tak sah kamu, kami sah. Hukum dia. Walaupun dah diumumkan 3 Jumaat berturut-turut. Baik. Adik saya tak kisah, walaupun nama dia bukan Aiman. Adik saya tak kisah anak laki-laki dia bawa kawan laki-laki dan teman wanita dia di rumah. Bila saya tegah tentang aurat dan maksiat, adik saya kata budak-budak tu dah dianggap anak, siap bersalam dan terperendah dalam bilik bersama. Sekarang ni saya jadi musuh pada mereka. Kena tegur perbuatan mereka. Akibat tegur perbuatan mereka, adakah saya silap? Akak tak silap. Yang tegur ni lah jihad nama dia. Biarlah adik benci, anak-anak saudara benci. Janji kakak dah tegur supaya kakak tidak disoal di hari kiamat. Tanggungjawab akak sudah pun lepas. Tanggungjawab abang dah lepas. Dan itu tidak dipanggil memutuskan silaturahim. Baik. Minta tolong ustaz mengulang soalan bagi mereka yang tak pakai mikrofon. Oh, dah nak habis baru main soalan ni. Ya. Mikrofon untuk kepahaman jemaah yang tak dapat dengar. Loh, macam mana dah habis baru jumpa soalan ni. Jadi maksud soalan ni, bila orang tanya soalan, ustaz perlu repeat balik soalan tu. Nak bagi orang dengar. Dia lah habis lah. Baru jumpa tu anak ni. Jadi tak dapat lah kita tolong. Ya. Bila masa situasi yang membenarkan harus bersalam? Bila masa situasi yang membenarkan harus bersalam? Bila? Tak tahu saya. Tak tahulah saya. Bila masa yang kita harus bersalam? Tak tahu. Wallahu a'lam. Ya. Sekiranya yang kata tak boleh bersalam meninggal mayat. Tadi kita dah jawab, bila dia dah meninggal, orang tu tak boleh disalam, tak boleh batal air semayat. Bila dia meninggal, tukar mandi mayat kata, ah, mari adik-beradik, mari, cium mayat, cium. Tak payah cium. Yang boleh bercium, yang tak batal aja. Tadi saya jawab dah, anak, kakak, cucu, cicit, yang tu boleh. Menantu, ipar, duai, jangan campur tangan. Jangan cium-cium mayat tu, tak boleh. Masih lagi berjalan hukum dia. Ada lagi soalan? Boleh tak terangkan aktiviti Al-Barakah di Mutin Sekolah Kanak-Kanak? Boleh tak terangkan aktiviti Al-Barakah di Mutin Siti Sekolah? Tuan-tuan boleh buka web saya. Kita dah buat yang dah kemas kini yang baru. Kita ada program Siti Sekolah 2 minggu. Bermula 31 Mei sampai habis Siti Sekolah. Dan kita telah pun dapat menyiapkan 25 buah pintu lagi untuk diisi kepada pelajar-pelajar yang baru. Sebanyak 25 buah pintu pondok siap dengan bilik air dan sebagainya. Jadi kalau dulu budak-budak ni tidur atas di lantai ya, sekarang mereka tidur atas katil dan satu bilik pondok muat 3 orang, siap dengan bilik air. Jadi dah siap. Dan kita tadi sahabat saya beritahu ada tuan tanah tu dah setuju nak jual tanah lagi untuk pembesaran sekolah saya ni. Jadi insyaAllah kalau tuan-tuan rasa nak bagi sumbangan wakaf yang baru untuk beli tanah, pembinaan ni sangat-sangat dialu-alukan. Dan sekarang ni saya tengah siapkan bangunan tahfiz. Kita kata kepada tuan-tuan, bila bangunan tahfiz ni siap, maka saya tidaklah berceramah jauh-jauh lagi dah, sebab saya nak tumpu pada sekolah tahfiz ni. Jadi ada orang minta ustaz, minta-minta lah tak siap sekolah. Kalau dah siap, ustaz tak ngajar kami dah. Jadi saya tumpu pada sekolah lah. Sebab cita-cita saya nak buka tahfiz. Ya, bila dah ada 50 pondok ni tuan-tuan, kita boleh terima ramai pelajar. Dan kita boleh buat prasarana dan tahfiz yang moden. Bersama dengan sistem pendidikan yang moden. Walaupun dihafaz Quran. Jadi insyaAllah saya rasa kalau tuan-tuan pergi sekarang, 3 tahun dulu atau 2 tahun dulu tuan-tuan pergi, dengan sekarang dah sangat-sangat berbeza daripada segi kemudahan-kemudahan bangunan dan sebagainya. Cuma untuk tahfiz memang saya tak buka lagi sebab bangunan belum siap. Dah siap nanti saya umumkan pada tuan-tuan daripada umur berapa dan sampai ke berapa. Yang kita buka sekarang ialah pondok. Kalau tuan-tuan rasa nak duduk di pondok, silalah. Nak duduk terus, penuh. Tuan-tuan boleh duduk sebulan, 2 minggu, 3 minggu, bercuti dengan anak-anak seminggu Sabtu Ahad. Ataupun tuan-tuan nak ambil kursus semayang selama sebulan, nak duduklah suami isteri. Di situ kita sediakan. Pondok yang duduk sampai mati, telah pun penuh. Yang ada sekarang ni, kalau tuan-tuan sepakat bawa dua anak, dua isteri ke, satu isteri ke, nak belajar agama je, nak faham agama je, nak ustaz, kami nak belajar semayang sebulan, ustaz, api lah. Tapi makan minum sendiri. Bawa alam makan. Yuran RM70 saja untuk sebulan. Untuk tuan-tuan duduk di pondok. Itu yang aktiviti yang terbaru di pondok Al-Barakah. Habis ayat? Ya? www.albarakah.org www.albarakah.org. Mayang berjemaah. Imam dia batal. Kalau imam tu dah batal, dia keluar, jadi imam di belakang Bilal ke, datanglah ke depan sikit. Kalau dia tengok tu imam belakang tu dulu semua dia tak boleh jadi imam, ubah dulu semua. Takut nak jadi khalifah, nama dia khalifah mengganti ke imam, maka boleh dia tarik. Kalau dia tengok bila dia dah batal, Tok Imam sendiri yang orang belakang sendiri tak ke depan sikit, tak payahlah riwayat. Sebab ada Tok Imam bila batal, dia bagi mic dekat Tok Bilal. Dia cucuk dekat Tok Bilal. Tok Bilal tengah semayang, dia cucuk mic. Tolong ganti ya, ganti. Yang Tok Bilal tu pun hangur. Boleh ya? Okey, ataupun Tok Imam tu batal, dia ada tek kicak dekat kaki dia. Kita dah cakap, subhanallah. Tak adanya berhenti Tok Imam. Subhanallah, tak ada berhenti. Tek kicak di kaki dia. Maka kalau dia tak nak berhenti, Imam yang tegur tadi, Imam nombor dua tadi, berjalan ke hadapannya, aduk di sebelah dia. Boleh, Abang Luqman? Kanan. Ya. Abang Luqman jadi Imam. Baik, apa lepas jadi imam. Baik. Jadi bila sujud tadi, saya nampaklah dia ada tik-ticak. Takkan semayang dia. Jadi dia tak nampak. Jadi saya dah tegur dia. Subhanallah. Apa lepas buat ada dia? Subhanallah. Buat ada dia. Jadi macam mana nak beritahu? Takkan beritahu? Tik-ticak. Kalau beritahu tik-ticak, patah semayang. Jadi kalau keluar kepala satu, satu, keluar kepala, keluar kepala dia. Bila Abang Luqman nampak orang di sebelah dia, Abang Luqman faham, aku dah mungkin kain sepoyak, mungkin tak cicak. Maka berhentilah bayar. Itulah cara dia. Okey, Abang Luqman, terima kasih. Jangan bila orang sebut, subhanallah, subhanallah. Dia rasa dia betul, tapi hak dah betul. Itu dia marah pula. Apa? Buat dia juga, dia marah. Ini pun imam taklah baca punya. Bayar, wallahualam. Soalan terakhir. Apa? Saya nak pergi makan nasi ayam. Ada yang mengharuskan kita buat fitnah dan maki orang dan tak ada. Tak ada. Tak ada benda yang boleh kita memaki orang. Tak ada hadis sahih, tak ada ayat Quran yang membenarkan fitnah dan memaki orang, tak ada. Yang dibenarkan mengumpat, ada 6 sebab. Mengumpat ada. Mengumpat orang yang dah diumpat oleh Allah. Boleh umpat. Fir'aun, setan, telaka, boleh setan ni. Boleh umpat. Yang kedua, mengumpat untuk memberi hak. Kita menuntut hak. Akhir, ya. Dia hutang tak bayar saya, dia nak saman dia balik. Itu mengumpat sebab menuntut hak. Yang ketiga, mengumpat menuntut hak. Mengumpat mengadu masalah pada hakim, qadhi. Suami tak bagi nafkah, boleh mumpat pada polis. Tuan, saya nak buat report, suami saya pukul saya. Boleh. Jangan tuan-tuan pergi ke report. Tuan nak buat report, saya kena pukul. Siapa? Rahsia. Kalau rahsia macam mana? Bagi tahu siapa, tak nak mumpat. Tak payah, pergi balik. Boleh mumpat pada polis untuk mendapatkan hak. Yang keempat, boleh mengumpat jika umum pada orang, umum pada orang dia orang jahat. Jaga-jaga tuan-tuan, rompak tu dah masuk kampung kita. Jaga-jagalah. Jaga-jaga dia tu orang jahat, nanti disamunya tuan-tuan. Boleh. Yang kelimanya, kita mengumpat. Mengumpat itu umum. Tuan-tuan, jangan mabuk bawa kereta langgar orang. Tengok malam. Mabuk-mabuk, langgar orang, mampus orang, tak paksa-paksa je. Itu lepadahnya kita mabuk, itu umum dibolehkan mengumpat. Yang keenam, dibolehkan mengumpat apabila kita ini, apa nama, mengumpat pada agama. Tujuan dia ialah nak menaikkan agama. Tuan-tuan, semayang macam tu berdosa. Jangan tiru macam tu, salah. Semayang dia tak betul, ayah ini tak betul. Rukun dia tak betul, salah itu. Maka boleh umpat untuk meninggikan agama supaya sentiasa betul. Lain daripada itu tak adalah umpat. Tak ada. Yang harus tadi dia orang dekat haram tadi itu macam haram. Tuan-tuan panggil dia, saya sebutlah dulu. Satu tempat buang saya mengajar. Sebab saya kata dekat dia, jangan panggil anjing. Haram panggil mufti anjing, haram. Dia pun buang saya. Saya tak nak sebut surah mana. Tak boleh, tak setuju dengan dia, dia punya hal. Dia punya hal. Jangan panggil dia anjing punya orang. Namun dia harus tukar jadi haram tani. Haram. Tuan-tuan pergi minta maaf dengan dia. Tak ada minta. Tak begitu sampai kiamat tuan-tuan tanggung dosa dengan dia. Dia buat keluar fatwa, tu dia punya hal. Tuan-tuan tak setuju ke, tuan-tuan setuju dengan dia, itu hak tuan-tuan. Tapi tolong jangan lapaskan perkataan yang menyusahkan kita di hari kiamat dengan sebab kita menggelar-gelarkan dia dengan gelaran yang buruk-buruk. Dia tak ada dosa dengan kita, dia tak ada salah dengan kita. Apa sebab kita nak panggil dia anjing? Tapi saya tegur macam ini, satu surau buang saya ngajar. Sebab dia kata ustaz belah mufti, kami buang ustaz. Subhanallah. Jadi itu pun taklah tuan-tuan. Saya mengajar mengikut kitab. Bab mengumpat ni, tuan-tuan buka Baharul Mazi, jilid 13. Pergi kedai, beli jilid 13. Masa bila boleh mengumpat, masa bila haram mengumpat. Jilid 13. Cukup ni. Ya, tadi ada ibu, tanya tadi. Tak ada tak? Ya, last soalan saya. Isteri dengan mak saudara, anak dengan mak saudara. Bapak saudara yang mana? Ini bukan mak saudara, ini isteri. Ini isteri dia. Ini isteri ni, Allah ni, abotak ni. Siapa ada anak ni? Ada isteri ada? Ada anak. Cucu-cucu dia. Baik, jadi masing-masing dapat anak. Isteri dapat anak. Isteri nombor 2 pun ada anak. Isteri nombor 3 pun ada anak. Masing-masing ada anak. Masing-masing ada anak. Kemudian kahwin. Bila kahwin dapat cucu pula. Okey, soalan dia, anak ni, anak yang ni dengan yang ni masak nak bayar. Dia bagi apa ni? Mak saudara dengan bapak saudara. Yang ni mak saudara betul lah ni. Mak saudara betul. Ni ha. Yang batal ni ialah dia ni. Yang mendatang ni semua batal. Anak dia ni dengan yang ni, ini dia panggil mak saudara. Mak saudara. Mak saudara lain bapak. Lain ibu. Mak lain ibu bapak sama. Anak mana ni? Aha. Anak dia. Dengan tak apa, dengan bapak saudara mana? Dengan bapak saudara, dengan suami ni. Anak dia mana? Tolong. Ya, pak saudara tak apa. Pak saudara betul lah. Yang tak boleh dengan suami dia lah. Dengan suami. Dengan suami, dengan isteri dia lah. Yang mendatang. Anak demo ni, dua ni, dengan mak saudara dia, bapak saudara dia tak batal. Yang batal siapa dia? Suami atau isteri mak saudara dia tadi. Boleh faham ya? Baik. Habis saya. Okeylah, dah nanti lah 2 jam, 3 jam lah. Surah pun sakit lah. Baik, cukup sekadar itu. Kita sudahi dengan surah Al-Ahqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بتد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار الجبار يا منتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم والحمد لله رب العالمين والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.